beta rindu gandonge, rindu gandong, gandong manis. Dari kecil sio gandonge, beta seng tau kampung sio Ambon manise. Beta cuma dengar cerita papa dan mama porkatura, di sana banyak basudara gandongi. Beta ini pula gandongi, pulang ke kampungku sio Ambon manise. Beta ini baku dapat basudara gandongi. Yang beta tahu cuma dar foto deng dari surat. Beta indah kampungnya, indah kampung Ambon manisnya. Beta rindu kandongnya, indah kampung, kampung manisnya. Dari kecil sio gandongnya, beta sentang kampung sio Ambon manise. Beta cuma dengar cerita papa dan mama berkatura, di sana banyak beta pun gandong, gandong manise. Beta ingin pulang gandongnya, pulang ke kampungku sio Ambon manise. Beta ini baku dapat saudara kandung sana. Yang beta tahu cuma dar foto deng dari surat. Beta ingat kampungnya, ingat kampung Ambon manise. Beta rindu gandongnya, rindu gandong, gandong manise. Beta ingat kampungnya.